Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر dan dari ابن عباس رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala, maka beliau Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, asyirku billahi wal ya'su min rauhillahi wal amnu min makrillahi. Syirik kepada Allah, berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini, ikhwati fillah hafizhani wa hafizhakumullah, Syekhuna Abu Al-Abbas Yasin rahimahullah ta'ala memberikan faedah bahwa hadis ini tidak sahih dari Rasul alaihi salatu wassalam, wal ilmu indallah. Wa an ibn Mas'ud qala, akbarul kabairi al-ishraku billahi wal amnu min makrillahi wal qunutu min rahmatillahi wal ya'su min rauhillahi. Rawahu Abdul Razzaqi. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, merasa aman dari makar Allah, dan berputus asa dari rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat al-qunut min rahmatillah dengan al-ya'su min rauhillah semakna berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq rahimahullahu ta'ala. Dan ikhwani fillah hafizhani wa hafizhakumullah, asar ini Syekhuna Yasin Abu Al-Abbas rahimahullahu ta'ala memberikan faedah bahwa asar ini sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu ta'ala a'lam. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-kaba'iru jam'u kabiratin. Al-kaba'ir jam' dari kabirah. وهي كل ذنب توعد الله صاحبه بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب أو نفي الإيمان أو رتب الله عليه حدا في الدنيا. Dosa besar adalah seluruh dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam pelakunya dengan neraka, atau laknat, atau kemarahan, atau siksaan, atau peniadaan keimanan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan atasnya hukuman pidana di dunia. Asyirku billahi, syirik kepada Allah, fi rububiyyatihi wa ubudiyyatihi, di dalam rububiyahnya dan ubudiyahnya. Wal ya'su min rauhillahi ay qat'ur raja'i وَالْأَمَلِ مِنَ اللَّهِ فِي مَا يَرُومُهُ وَيَقْصِدُهُ وَيَخَافُهُ وَيَرْجُوهُ. Berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu memutus harapan. Ar-Roja dengan Al-Amal semakna, harapan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang dicarinya, diinginkannya, ditakutinya, dan diharapkannya. Min makrillahi, merasa aman dari makar Allah, ay minastidrajihi lil'abdi, aw salbihi ma'a'tahu minal imani. Yaitu berupa diseretnya seorang hamba menuju kebinasaan dari arah yang tidak ia sangka, atau ditiadakannya keimanan yang Allah berikan kepadanya, iyadan billah. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadith an kaba'ir adh-dhunubi hiya an yuj'ala lillahi subhanahu syarikun fi rububiyyatihi aw 'ubudiyyatihi wa bada'a bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini bahwasanya dosa-dosa besar adalah dijadikannya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya atau ubudiyahnya. Wa bada'a bihi li'annahu a'zamu adh-dhunubi. Dan Rasul alaihi salatu wassalam memulai dengan kesyirikan karena sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar. Wa qat'ur raja'i wal amali minallahi. Dan menyebutkan setelahnya memutus harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. لأن ذلك إساءة ظن بالله وجهل بسعة رحمته. Karena itu merupakan buruk sangka kepada Allah dan kebodohan akan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. والأمن من استدراجه للعبد بالنعم حتى يأخذه على غرة. Dan Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan setelahnya merasa aman dari istidraj Allah kepada hambanya dengan kenikmatan-kenikmatan hingga Allah azza wa jal menyiksanya dalam keadaan lengah. وليس المراد بهذا الحديث حصر الكبائر فيما ذكر. Dan bukanlah yang dimaksud dengan hadis ini adalah membatasi dosa-dosa besar dalam apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis ini. لأن الكبائر كثيرة. Karena sesungguhnya dosa-dosa besar itu banyak. Lakinnal murada bayanu akbariha kama yufiduhu atharu ibn mas'udin alladhi saqahu al-muallifu ba'dahu. Akan tetapi yang dimaksud adalah menjelaskan dosa-dosa yang paling besar, sebagaimana faedah yang diberikan oleh Athar Ibnu Mas'ud yang disebutkan oleh Al-Mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah setelahnya. Munasabatul hadith lil babi. Kesesuaian hadith ini dengan bab. Annahu yadullu ala annal amna min makrillahi wal ya'sa min rahmatihi min kabairidh dhunubi. Bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmahnya termasuk di antara dosa-dosa besar. A'yadan billah. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula yang pertama, tahrimul amni min makrillahi wal ya'si min rahmatihi, diharamkannya merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmahnya, wa annahuma min akbaril kabairi, dan bahwasanya keduanya termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar, kama alaihil murji'atu wal khawariju, sebagaimana orang-orang murji'ah dan khawarij berada di atasnya. Orang-orang murji'ah, mereka dikuasai oleh sikap merasa aman dari makar Allah, sedangkan orang-orang khawarij mereka dikuasai oleh sikap berputus asa dari rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thaniyatu yang kedua, anna syirka a'azamu dhunubi wa akbarul kabairi. Faedah yang kedua, bahwasannya syirik adalah dosa yang paling besar. A'azamu dhunub dengan akbarul kabair, semakna dosa yang paling besar. Al-thalithatu yang ketiga, faedah yang ketiga, annal wajiba alal abdi an yakuna bainal khawfi warroja'i. Bahwasanya yang wajib bagi seorang hamba adalah berada di antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha khafa la yai'asu. Wa idza raja la ya'manu, sehingga apabila dia takut kepada Allah azza wajal, dia tidak berputus asa dari rahmah Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila dia berharap kepada Allah azza wajal, dia tidak merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam بالصواب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا